ajuhil linuk datin tajahulin anhun nukil. Dan geme maklum pada tempat meja barang yang dijahilkan akan dia. Jadi ada yang maklum seakan-akan hana maklum jahil. Jadi sok jahil. Kan sok alim, nyo sok alim ni hana alim. Pihi tang tam doh malim tat. Sok alim nyo sok jahil. Karena nuktah tajahul dari mereka itu dinakalkan. Aku lu ulangkan disebutkan pada ini bid akan satu no dan dianya no itu tajahul arif pejahil dro orang yang mengetahui padahal gede puah tapi gepura-pura jahil. Cis telpon lemah kadang mengadu cun. Dan genamai akannya tajahul buno oleh sukaki akan saukul maklum masaka ghairi. Jadi tajahul arif menurut sukaki gebohnan saukul maklum me maklum pada tempat me hana maklum. Ada kepuh tapi gepertempatkan lagi hana maklum kepuh menan karena nasabah nuktah lagi contoh nuktah jih untuk mubalaghah pada madah untuk bersangatan pada pujo pada kenya pensyair alam ubarakin sara amdohu misbahin amit tisama tuha bil mandarid dahi. Adakah cahaya kilat itu berjalan ia atau cahaya lampu atau senyumannya si titik-titik bil mandari zahi pada muka yang zahir putrai le pengudahan no. Kilat po lampu atau senyuman mudu oh nah penguh patai kim minyak darahnya dan cahaya ego jian lagi kilat penguh. Jadi padahal kan kudu puas si adanya nyen. Kan si nyen kem si kan kilat. Tapi untuk menceritakan nyen senyuman lagi kilat. Bolehnya pu cahaya kilat, pu lampu atau senyuman deh. Nyen menang. Jadi nyebatannya nanti menang ya. Kena begah raya su, umpama jipam tak su. Boleh tu gelantu apa ya? Berat raya tu harga tu gelantu. Berat nak ada puas tanya. Pusu boleh kan? Tu gelantu pusu run. Nama-nama si boleh pengudahan lah. Pusu nyuman jih. Jih. Mohoi wo kan? Pusu nyuman jih atau kilat atau cahaya lampu boleh. Oh nak ada puas apa berai. Dah ada puas ni kan. Dan tawalluh. Tawalluh daripada walah dan tahayyur pada kecintaan artinya berat tak galak nyen pu faedah ni faedah ta sok jahil buno sok jahil pura-pura hana tadupu amnya buno untuk mubalaghah pada madah. Yang kedua, faedah ji untuk itunya kepada berat pada cinta. Seumpama billahi ya dabiyatalqa demi Allah wahai gluh di dataran tinggi kulna lana kapegah haba betul bagi kamu je no lailaya min kunna au laila min bashar si laila lunnya pu daripada kamu wahai gluh atau si lailanya daripada manusia. Aku urus nak mata aja nak orang fikir bersih ke mata gluh tu. Habis mata gluh bening tak tahan. Tinggal si Laila yang menolak lagak tak tahan. Wahai gluh nyokap pegang betul. Hai billah tumpah kau menan mana kan. Billah ya gabatil ka demi Allah wahai gluh di dataran tinggi. Kulna lana orang nyokap pegang apa yang betul. Si Laila lun ya. Laila ya. Si Laila lun. Ni mak kena lain lalunya nak sabuh mengadro. Silailalunya mingkunna daripada kamu wahai glu atau silailalunya daripada manusia sebenarnya. Jihnya pegolongan kamu, pegolongan manusia. Ya, nya untuk pegah berat tak galak. Benar. Jadi sebenarnya kan ada puas silailal yang uruyang, udah tanya mak glu wah. Ya, tapi yang kemenan karena terlalu galak apa no? Tinggal tansang glu dah pegah ba. Ai glu wah dai lain pun lewat ka apa wai lu ji. Kau tak tak kau jihurung. Ya, itu oh, tanah sih pada hari. Kala berkata misalnya wal qawlubil mujabil kul darbani kilahuma filfani maklumani dan qawlubil mujab nanjih qawlubil mujab katakan olehmu dianya dua pembahagian titip keduanya pada fan itu maklum keduanya ulungkan kesebut pada ini vid akan nok yang satu dianya itu bernama qawlubil mujab dan bastul kalam dan bermula urai kalam padanya qawlu bil mujab itu dalam kitab usul. Jadi dasar jihnya istilah daripada ulama usul qawlu bil mujab cuman karena yang terjadi tahsin jid maka gepetamong geno. Jadi uraian panjang lebar jih lam usul. Dianya qawlu bil mujab dua buah pembagian. Salah satu keduanya bahwa terjadilah sabuh sifat dalam kalam gob kinayah daripada sesuatu yang diisbatkan baginya akan sabah hukum maka gata pesubut akannya sifat bagi orang lain daripada hana cekot bagi subutnya hukum baginya yang lain dan nafinya hukum daripadanya. Jadi dalam kalam gob na terjadi sabah sifat untuk diisbatkan sabah hukum kepada sabah syik. Jadi syiknya dimusifat dengan sabah sifat sehingga dipusubut sabah hukum kepada syiknya. Bedah-bedahnya tak pegah sifatnya nak apa lain yang menan. Jadi yang terjadi pun kalam-kalam gob bahwa terjadi satu sifat fi kalamil ghir bak kalam urung lain yang sifatnya bak urungnya kinayah daripada sabah syik kinayah daripada sesuatu yang diisbatkan baginya sesuatu akan sabah hukum legob dipusubut sesuatu kepada hukum pada sabah syik maka gata pesubut akannya sifat bagi selainnya syik tak pegah sifatnya najih pat lain daripada hana cekot le bagi subutnya hukum baginya syik yang lain bagi ghir dan nafinya daripadanya hana tak pegah subut hukum hana tak pegah nafi hukum pak lain tapi sifatnya na pak lain seumpama yaquluna berkata mereka itu orang kafir lain raja'na ilal madinati sungguh jika kamu kembali lom kepada Madinah layu khrijanna sungguh akan dipetubit oleh a'azu urung megah-megah urung yang hayu-hayu urung yang bako-bako nanti ingat tak bako lalu kerijana sungguh dipetubit oleh urung yang bako-bako daripadanya bandina akan urung yang kina ya, nyan ken awak kafe jadi nyamanya awak kamu mencamong lom Madinah nyeli urung yang hebat-hebat daripada kamu ibutubiat awak-awak hina yang dalam Madinah urung hina nyan maksud awaknya urung iman jadi urung imannya urung hina awak kafirnya ul aas jadi menurut kamu tamang lam Madinah nyu al aas urung hayu-hayu akan diusi urung hina yang dalam Madinah yaitu urung iman dikenalanala walillahil insah dan sabit bagi Allah itu insah. Jadi kehebatan bagi Allah dan bagi Rasulnya dan bagi orang mukminin. Karena jadi ahli kawannya. Jadi mereka pegah lewatnya nyu kamu kamu nyu urung yang hebat hebat kepegah Allah. Kamu yang hebat. Mahana pegah le bahwa pula Allah gebudu bid awaknya puhana gebudu bid hana pegah le. Tapi insah sebut ke urung lain kon ke urung yang dimaksud lewatnya. Lewatnya nak insah benar awak deroi. Urung hina, urung tanya, urung miman. Gepegah Allah. Insah adalah urung Allah, Rasul dan urung miman. Tegedi berdebit, bah kamu berdebit awakkah mentang dari hina. Ya, menan. Cuma hana petruk li beda itu. maka bermula a'azu nyan sabah sifat yang terjadi pada kalam urang munafik kidayah daripada perti mereka itu ke awaknya dikun a'az dan azal kinayah daripada urang iman kemana urang hebat nya makna dia awaknya kun nabi yang dimaksud li awak munafik al-a'zu itu kelompok munafik yang dimaksud urungnya adalah urung iman dan sungguh dipusubut li urung munafik bagi perti mereka itu akan tutubit urung iman daripada Madinah maka dipusubut li Allah Ta'ala akan demikian sifat alati yang ditaklik oleh mereka itu artinya sifat akan hukum bagi saya dipusubut bagi selain perti mereka itu yaitu Allah Rasul dan urung iman karena untuk gedulah atuh mereka itu hukum munafik dan hanya gejekot bagi subut hukum ikhrat bagi siman yang mempersebut ianya Allah bagi mereka itu akan izah dan hanya gejekot bagi nafinya hukum daripada mereka itu jadi hanya pegahlinya awaknya dipegah yang pertama jih a'az urung iman azal awaknya nurung hebat urung iman nurungnya olehnya urung hebat-hebat akan mengeluarkan urung hina daripada Madinah nyan hukum yang dipersebut lewatnya kepada A'az gecok sifatnya dipersebut kepada Allah Rasul Daurul Miman hana pegah apakah na petubit hana petubit hana pegah li ya. Pemajiknya orang kaya-kaya akan menjak luar negara urung asin hum dua inan seorangnya kamu yang orang kaya ya mana hana ada pegah jak hana jak li tanya sifatnya mantan terebut ketanya mantan kajit yang lain ijak diikut ke roh ini. Wa inna ma huwa li anil gharda karena sesungguh maksud hanya sanya dianya itu membatalkan dakwa mereka itu. Li anil gharda inna ma huwa ibtalu dakwa. Dakwahum hanya sanya maksud membatalkan dakwa mereka itu munafik akan pua didakwa akan mengisbatkan hukum yang ditaklikkan atas sifat bagi diri mereka itu sebab yang sifat ikhratnya dipusubut ke awaknya nyawa mantang yang perlu berkata berarti al-a'ad kawan awaknya awaknya pegah al-a'adzu mengeluarkan azalu pegah Allah a'adzu yang a'adzu Allah Rasul Daurum Iman kawan awaknya berarti dengan sendiri ji hukum ikhrat buno yang dinak pusubut kedrojih dengan alasan jih a'adzu karena yang kedua pembagian yang kedua daripada qaulu bil mujab adalah hamlu lafdin mempertanggung sabuh lafai yang terjadi pada kalam orang lain atau sebalik muridnya daripada barang yang ihtimal ianya lafai akannya barang dengan menyebut tempat ta'luknya jadi kalam gop tak bertanggung kepada selain maksud urung yang kun ikun habanyan maksud mana tak bertanggung hal lain cara ni tak sebut muta'alak yang lain bagi habanyan contoh lagi kunnya seseorang kultu sakaltu ulung kun udah begitu putah bangap pujian kulta biji si kulta mantang kulta sakalta gata pegah sakalta ka gata peguhon apabila engkau datang beberapa kali kena tengok dia tajak bagap ka perunggo tajak bagap takun umanyo ka sibuk tak drone. Nah, jadi karena berulang kali kedatangan katanya bak rumahnya, katanya takun kata pegehon biaya ati hurungnya. Karena asal teruk tanya gekauri, mengka menjadi gehon. Jadi takun sakalta ka gehon drone gara-gara kedatangan lun. Uji le mau bahas dulu doh. Agen nasui luar ala in the border. Hah? Kepua mai ji. Ha? Hmm. Kulta gatakun sakalta gata pegehon sakaltu kalum pegehon gata ida ataita miraran, apabila engkau datang beberapa kali. Jadi si drawing yang gejak bak rumah go na padum go ka gekun bak por rumah omanyo ka gehon drone gara-gara kedatangan lun. Yang gemaksud leurunya gehon dari segi biaya. Ai kalau pengen tu biar peng. Maka engkau pegehon urung por rumah. Kala dijawab i por rumah sakalta kahili bi ayadi. Nang betul ka drone pegehon akan bahulun. Kahil kan bahu, antara dua buah bahu, ikut aku apa naik? Ha? Tempat berdua barang, tak rekuk pada dia apa naik? Pundak? Kuduk? Pundaknya? Antara bahu kan, antara bahu yang ngonu, tak ada dengar? Ini mana kahili? Sakalta engkau pegehon akan kuduk lun bi ayat bil ayadi dengan nikmat-nikmat. Wahnyo kalung pegehon drone. Memangnyo kata gehon ka bahu lun kuduk lun dengan nikmat-nikmat yang bi le drone. Urung je sebab ge pegehon ngan muknah gara-gara tajak bagian kage dagunbu kage binyo kage biji sehingga biaya penghidupan ngin jadi gehon gara-gara teruk danyo dijawab le parmo memangnyo kana begehon memang kuduk lun dengan lun tanggung nikmat yang le sebab kedatangan jamin kan nikmat jaminnya adalah rahmat jadi memangnyo kana begehon rahmat gelun ataupun nak begah lun memang kan kagehon ron memangnyo gehon tak jaya pahala gara lun berdengan ron. Jadi pegah lain, tak bertanggung lain. Ini maka hek tak drone. Memang hek buat temen pahala. Jadi yang baik anak budak karat ni. Itu hanya kan buat sabasi. Mentang ada anak tajak si imam bayar ajak kan pegawai teman. Tajak si. Cuma baik anak mangat kena ke. Ini yang kak sibuk drone. Memang yang sibuk lun. Sibuk buat terima pahala. Tak pegah tengok. Jadi tak bertanggung lain. Tak puit lain. Maka dipertanggung lafai saqalta alladhi yang terjadi pada kalam urang lain atau sebalik maksudnya daripada barang yang ihtimal ianya lafai akannya barang dengan bahawa disebutkan akan muta'alaknya muta'alak alladhi yang dianya itu ayadi nikmat. Jadi sebenarnya muta'alak yang dimaksud leurungkeun munah kalun pegehon gata dalam masalah keuangan leta abih peng cuma hanai petruk kenan nyo ka gehon drone tak bertanggung juga hon ni dia gehon mak tamai pahala tok jai ka nyo memang gehon tamai pahala teman timang jame je ko jai pahala ke bila badan lah betul ya. Jadi bek tertulak abanya tapi betul tapi tak betul dengan tak poin hal lain punan ye mana qaulu bil mujab pembagian yang kedua. Wa minhu sebagian daripadanya qaulu bil mujab lam barang apabila berkata bagi kata oleh seseorang ikun lego padanyo ana a'lamu minka ai lung lebih mufhum pada kata apa ya ini biasa ke bengih ai cara lung ka beta ka bagah ba ya fataqulu mata kata jawab bituruki dalal. Jadi kata lebih mengerti daripada nun dengan jalan kesesatan kata kena nasihat. Dan sehat lung no carong lung kah lambat cuma cua dah kan. Jadi carongnya dah cuma cua. Dia yang dengar dah purno kan purno cuma cua. Purno jalan kebenaran. Leurunya carong bak semengut. Ada bak semengut tapi hayu. Carong lung kah bak semengut dah kan. Tak mau jom menteng, tak mau jom tapi oi dah yo. Adi maaf oi hana disebut leurunya tak ada mahmu udah yo. Carong lung kah bak semengut. Qala berkata musannif wal itradul atfu bil abai li syakhsi mutlaqan alal wilai dan bermula itrad itu atfu atfu maknaji tatabu suka aja. Atfu dengan ayah dia bagi syakas agaran mutlak dia tu miring. Ulangkan kesebut pada ini bin akan satu no dia hanya itu itrad dan bermula hakikatnya itrad itu bahwa engkau pedatang dengan nama-nama mamduh atau selainnya mamduh dan ayahnya di atas tertib kelahiran daripada hana takalluf. Jadi pada tersebut nama tiraurung baik mamduh atau kan nata tamah dengan nama-nama ayah lom luhnyan. Ya. Makna hana takalluf hana jik kubrat iaitu antara nama dengan ayah-ayahnya baik diselangi oleh kalimat yang lain. Sebabnya gara-gara meluangnya kabrat pacut pada puau likut. Ini bulantung. Yang kekun dengan itirad. Jadi yang kenyan atfu yang menyatakan takti mendatangkan dengan ayah bagi syakhas secara mutlak baik pujo maupun kon pujo ada jalan miring-miring. Sipulan bin pulin bin pulin bin pulin. Ya, menanyan sebut nama ayah yang miring-miring kekun itirad. Contoh lagi kenyan penyair ayat tuluka fakat salalta urusyahum bi'utaibah bin Haris bin Syihab. Jika dipoh oleh mereka itu akan kata, maka sungguh engkau hancurkan akan kerajaan mereka itu dengan Utaibah bin Haris bin Syihab. Ha, jadi makna bin-bin mupadunggo. Utaibah bin Haris bin Syihab. Ini kekun itirad. Makna salalta hadamta. Yukalu dikatakan sallallahu urusyahum. Makna ji hadama mulkahum. Beruntuh ianya Allah akan kerajaan mereka itu. Dan bermula makna maslul, mahdum. Sebagian daripadanya ke Nabi SAW, sebagian daripada puwabana itirad, yaitu ke Nabi Al-Karim bin Karim bin Karim bin Karim, Yusuf bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Bermula urung yang mulia, aneh urung mulia, aneh urung mulia, aneh urung mulia, itulah Yusuf bin Yaakob bin Ishaq bin Ibrahim. Nabi-Nabi mendung, apa nama? Yusuf bin Ishaq, Yaakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi yang pada dia sebut bin-bin-bin-binnya untuk menambung. Yang ini kekun itirad. At-Darbusani pembahagian yang kedua yaitu lafzi. Jadi ikut tahsin terbagi dua, tahsin maknawi dan tahsin lafzi. Ini baru tambung bak tahsin lafzi. Yang kedua adalah lafzi minna jinnasu. Sebahagian daripadanya tahsin lafzi itu jinnas. Dan bermula dianya jinnas itu zu tamamin yang mempunyai tamam. Berarti tam kah? Nah ikut bak fon ini. Bak fon ilmu badai kalau nak kejekat juga jinnas tam. Jinnas yang sempurna. Jadi zu tamam. Zu tamam dengan tam saban. Ma'at tihadil harfi wan nabaim. Yang geken jinnas yang tam beserta bersatu huruf dan susunan. Huruf saban mandum, susunan huruf pun saban cid. Yang geken jinnas tam. Wa mutamasilan du'ya ini talaf. Dan akan tamasul dinamakan akan dia jika bersatilah ittifaqnya nisbahno. Jadi menyusabohno bermaji isim bandua, pa bandua, huruf bandua. Yang geken jinasnya mutamasil. Buno dari segi dua boh kalimat saban huruf, saban susunan huruf, yang kagupetamong dalam jinas yang tam. Apabila bersatu no antara dua boh kalimatnya dalam arti isim bandua atau pi bandua atau huruf bandua, maka gebonan mutamasil. Wa mustofi, dan dinamakan mustofi jika ihtilaf no beda no antara isim taboh pi taboh tapi saban. Ha? Dua buah kalimat yang saban sama persis tapi taboh isim taboh pi nya gekeun mustofi. La yu'raful wahid illa wahidan. Tidak la ya'riful wahid illa wahid, tidak mengetahui oleh satu kecuali akan satu. Yang wahid pertama dengan wahid yang kedua adalah lain. Kena tersebut kalimat saboh hana dituri li sira urung kecuali akan sira urung, urung lain kan sira urung tersebut. fakhrud anil qaumi, maka keluarkan olehmu daripada sukun, daripada ketetapan. Ni saya taskun musyahidan, tetaplah kata itu yang musyahadah. Nyan antara qauni dengan taskunu berarti piingun isim. Aku lu lengkun telah terdahululah wajah mendahulukan nok manawi dari nok lafzi. Dan bermula nok lafzi itu banyak disebut oleh musannif saban lagi asalnya akan sebahagiannya menteng. Jadi menyajinnas lafzinya sebenarnya lu dat hat. Jadi yang na disebut ini cuma sebahagian daripada tahsin lafzi. Minha sebahagian daripadanya itu berkenaan dengan jinnas. Dianya jinnas tasabuhul lafdaini, serupa dua buah lafad pada talafud. Dua buah lafad yang saban dalam bacaan ji. Ha? Bacaan dua buah kalimat saban. Maka keluarlah dua buah lafad yang taraduf. Karena menyotaraduf kon saban pada talafud, saban pada makna. Misal asad ngon ghadamfar, saban ba makna. Ba kun hana saban. Nyom sebaliknya, sebalik daripada taradu, saban daripada lafai, beda pada mana? Mang kena mustara, wayadu kulul mustara, mustara ditamong kena. Mustara ditamong dalam jinnas, menyom taradu hanya ditamong, karena taradu saban makna beda lafai, menyom mustara saban lafai beda makna, maka jih ditamong dalam jinnas. Sumahwa kemudian dianya jinnas itu kebagi dua, tam dan ghairu tam. Maka bermula jinnas tam itu bahwa ittifaklah pada segala nok huruf dan bilangannya huruf dan hai'ahnya huruf dan tertibnya huruf. Nyanya ngekeun jinnas tam. Huruf ji saban. Jumlah huruf sadum. Hai'ah. Nyo hai'ah itu barih dan tasdid pemaji. Barih dulu. Barih saban, tertib huruf, susunan huruf saban. Jadi saban no, saban bilangan, saban hai'ah, saban tertib huruf, nyan gekeun jinnas yang tam. Sempurna tahat saban. Dan jinnas kan sabah jenih. Sabah jenih mana jih saban dua buah kalimat nyan. Sempurna tahat persamaan antara dua buah kalimat. Kiban sempurna huruf saban mendung. Kemudian jumlah huruf sadum hana lebih-lebih taboh. Olehnya hai'ah barih saban mendum. Tertib susunan ABC bandua. Kan ACB, ABC bandua saban. Jadi maka gekentuk jinnasnya tam. Maka jika ada keduanya dua buah kalimatnya daripada satu no. Contoh lagi dua buah isim. Bandua-duanya kalimat isim. Nisaya dinamakan akan dia akan mutamasil. Jadi jinnas tam yang bandua dari kalimat isim geukeun mutamasil. Sumpama wayoma taqumu sa'atu yuksimul mujrimuna ma labisu ghaira sa'ah. Pada hari yang berdirilah sa'ah dimusumpah le urun yang berdosa, putra yang musumpah ma labisu ghaira sa'ah. Hana dipiuh oleh mereka itu lambunya selain daripada satu sa'ah. Nyan sa'ah pertama dengan sa'ah yang kedua sama persis. Baina berdepa alila menaruh dalam kalimat. Sin alih inta. Jadi kalimat saban. Tapi makna beda. Jadi huruf saban. Jumlah huruf sadum. Barih huruf saban. Tertib urus sama aja, memang sa'ah dan sa'ah. Tapi makna sa'ah yang pertama kiamat, makna sa'ah yang kedua jam, saatun jam, tijun. Jadi wateka tudeng kiamat dimusumpah li urung yang berdosa sang-sang hanai piuh idunya melainkan tijun takai. Nyodum ubud, nyodum singkat penghidupan dunia wateta banding dengan hal yang dihadapi di urung akhirat. Jadi raya takbut kedih, ya kadang tak pikir raya takbut idunya. Padahal raya uku urut masalahnya. Waktu itu ulah kira apa yang tekun. Dina trik mudik udinya. Tijun menyuna takai. Ya, jadi tijun takai menyuna udik tentunya. Jadi yang perlu dengan sa'ah dua kali. Bandua kalimat isim. Dan sama huruh-huruh benua mandum. Maka nyan jinnastam. Dan nyan adalah gebunan dengan mutama mutamasil.

Jadi jamala daripada jamil. Menyo god ini kan pelayan, apabila jika ngurung kan masalah bukan kabut god ji membantu orang lain dalam memberi iya. Tapi kedi jih jak lam gampung jak bi iya dengan sifat yang jamil, tidak ada yang jik kemudarat urungnya. Nah, makna jamala yang kedua. Jadi yang perlu ditanya jamalana, jamalana. Menyukum apa mana beda? Ja tedeng, ma hana tedeng. Jamalana. Iyuk jamalana. Saban. Wadah dari tulisan beda. Jama putuh. Hidim iyuk sambung. Jamalana sambung. Sambung tulisan. Bacaan saban mana putuh? Dia tu kahana putuh sih. Yang mana? Jadi saban pada bacaan, tapi hana saban pada tulisan yang gebunan mafruq. Kah? Wa ini talafa fi hayatil huruf fakat, dan jika ikhtilaf keduanya dua buah kalimat pada hayah huruf mantan-mantan, beda hayah. Jadi beda hayahnya beda barih, barih dalam hayah, sumia muharrafan. Dinamakan akan dianya jinnas akan muharraf. Jadi huruf saban, jumlah huruf saban beda barih sagai. Seumpama kan syair jubbatul barudi junnatul baradi. Jadi barut membarat. Jubbatul barut, jubbah wol makna ji. Baju jubbah yang terbuat dari wol menjadi pelindung dingin. Junnah menyelomprangkan perisai dengan tunan budayan. Yang lagi talamnya, yang lagi talamnya jumnah menyelarung perang. Nyo nyo sebagai perisai ataupun pelindung daripada dingin. Sebab menyo kain wall rasa kadang hana lupi hanti juga tu. Walaupun ijaji lipe. Jadi jubbatul barudi junnatul baradi. Jubah yang terbuat daripada wall itu junnatul barat, pelindung dingin. Jadi yang berlautannya baru dengan barat. Huruf saban, jumlah huruf saban, tertib huruf saban beda pak cik, barih tergai. Rabak pertama lemah, rabak yang kedua patah. Wal huruf musyaddad fi hukmil mukhaffaf, huruf yang bertasydid pada hukum huruf yang mutakhfif. Nyo tata gedi, tata gedi dua buah kalimatnya saboh na huruf bertasydid sabohana. Nyan yang bertasydid saban lagi yang mukhaffaf ayo. Makna ji mano hana ganggap lebih huruf dianggap mentong yang beda hai'ah. Jadi memaji barada dengan barada nyen beda hai'ah bagai mentasdid dengan hana. Jadi hana ganggap barada lebih huruf, barada puet huruf nyen menyatakan lengan puet berarti beda bilangan huruf. Tapi dalam bab jinnas tasdid hana gepetamong dalam tambahan huruf tapi gepetamong dalam hai'ah. Sehingga apabila dua buah kalimat yang sama cuman saboh mutasdid saboh hana mutasdid dianggap nyan muharraf kan dianggap dalam yang beda pada bilangan huruf tapi beda hai beda hai'ah. Benar dia tu sama nok huruf, sama bilangan huruf, sama hai'ah, hai'ah sama. Jadi sama adat sama hai'ahnya yang jadi masalah. Ketika kalimat sama tapi saboh mutasdid sabohana, nyo pu beda adat pu beda hai'ah, nyen beda hai'ah bahkan beda adat. Jadi menyo dalam ilmu saraf huruf yang mutasdid pada manzilah dua buah huruf. Nyinakan huruf sama saboh membeda sagai na tasdid. Yang mana jadi makaji bedanya beda hai'ah kon beda adat. Biasalah pertama orang tu beda pegang hana sadum jumlah huruf. Jumlah huruf sadum hai'ah yang beda mutasdid dengan hana. Jadi beda tasdidnya saban lagi beda barih. Sehingga gebuhnan muharraf. Qala berkata musannif wa naqisun maktilafi fil adat wa sartu khalfin naw'i wahidun fakat wa maktaka rubin mudari'an ulif wa maktaba'udin bilahikin usif. Dan bermula nakis itu sabuk beserta ikhtilaf pada adat. Jadi jinnas apabila hana sadum bilangan huruf nyanggekeun jinasnya nakis. Hah, jinas nakis adalah jinas yang han sadum bilangan huruf. Dan bermula syarat berbedano itu satu fakat. Menyono jih berbeda, nyo yang jid hana tabo ada tabo huruf tagai. Adan tu na hana sadum adat dalam arti memang lengan puyut. Itu jid lengan limang. Yang menyo bedano hanjid lengan limang. Lengan puyut jid, puyut limang jid tabo huruf tagai lebih. Hanjid lebih daripada sah. Dan sabit beserta takarub ulifa disusunkan akan ia akan mubarek. Menyo dua huruf yang berbeda buno berdekatan pada makhraj gebunan mudare yang ambil dicok oleh kata nahu ada salam ide kambare nyum dare kan dan berserta bait pada makhraj diwasahkan dengan lahe. Jadi dua kalimat yang sama cuman beda satu huruf sagai. Nah sabah huruf yang beda nyam menyo beda sabah huruf menyo dua huruf yang bedanya berdekatan makhraj geukeun mudhari menyo jauh pada makhraj geukeun dengan lah tahe ulangkeun bermula jinnas yang nakis itu barang yang ikhtilaflah dua buah lafal padanya pada bilangan huruf huruf jihana sadum yang geukeun jinnas nakis adakala dengan satu huruf. Jadi lebih sabah kalimat cuman sabah huruf terbanding dengan kalimat yang sabah tu. Pak itu huruf yang sabahnya fil awali pada awal. Lebih sabah huruf itu aja ba awal. Seumpama wal taffati saqu bisaqi ila rabbika yawma izinil masaq. Dan iltifaf maknanya ko metindih-tindihlah betih dengan betih ila rabbika kepada Tuhan kamu pada uronyan itu masak masak kembali ya ju. Jadi yang berlaku tanya antara sak dengan masak jadi sama-sama sak kok cuma beda aja kalimat kedua anda kita mahmim masak nah, sak dengan masak ah. Menyusak pasolom menyusak magun ah. Kasak ayo kudi mengapakah tak masak nyana antara sak dengan masaknya lebih huruf masak nak tambah masak batu ini sak sagai yang bahasa kita nyo bahasa Arab naji sak dengan masak sak pertama maknanya betih sak yang masak kembali jadi beda aja sak sak tapi ini nak tambah masak yang geken jinnah nakis ataupun huruf tambahannya hidup filwasti bak tengah seumpama jadi judi. Jadi judi. Jadi antara jadi dengan judi, jahdi. Jadi jahdi. Sekira pada jahdi tapi nyaha, maka kataban jadi jadi. Hah? Jadi jadi jahdi. Bermula kekayaan lun itu masakah ataupun he lun. Ba, ilu di landonyanyo kekayaan lun itu he. Adi mana aja puak menyo urung kaya le harta. Ikanya mana kaya le he. Adi kaya pu kaya banyak miskinnya. Ataupun kelebihan gaya kelebihan ini banyak kekurangan. Kelebihan saya adalah banyak kekurangan. Ya, kerana jadi retnan lebih kan. Karena le tak kekurangan. Bagaimana mana adunan kekurangan. Gaya tak tahu kekurangan. Berarti yang kelebihannya lebih kekurangan daripada gop. Ini menajid kekayaan lun adalah he lun he nya kenyang kekayaan kibah mah hai lu tak he dia uro bunga support kerja anak pipiu yang dalam si uro dapat sepat he yang dapat sepat nam tabah mon singoh lagi yang lun igap harta dia bersepat lu lagi yang kenyang he maka ukun kekayaan lun adalah kepayahan lun. Jadi yang perlu ditanya antara jadi dengan jahdi kalimat yang kedua cuman getamah ha sagai. Menyembah saudanya lagi garasi dengan garansi. Garasi dengan garansi. Apakah? Nyan garasi yang na garansi ya. Garasi yang na garansi. Jadi beda aja tamah nun na en kata boh garansi. Tamah tabah huruf wa dengar. Nyai tamong dalam puwa benar. Dalam jinnas nakis. Au fil akhir, adapun ketama huruf akhir lagi kensyair ya mudduna min aidi awasin awasin wa awasin. Dipanjang limerga itu daripada jaro awasin dan awasin. Aidi jaro awasin dan jawo jaro awasin. Jadi awasin daripada asun tungkat. Awasin mana ni poh mentungkat. Ya menan. Kah? Menyo awasin yan asal kata ji gecok ba asun tungkat. Makna awasin poh mentungkat. Awasin jamak daripada kata-kata ismah pemeliharaan. Awasin makna ji pemeliharaan aju jare pemeliharaan. Jadi yamudduna diulur oleh mereka itu ya baik bu panjang ulurkan tangan memberi sedekah mengulurkan tangan betul kan memberi sedekah mengulurkan tangan berarti nya mengulurkan tangan mengulurkan oleh mereka itu akan tangan pukulan tungkat dan tangan pemeliharaan benar jadi yang berlainnya awasin dengan awasin saban kalimat ini in wa alif sad cuman mbak yang kedua ni ada mahmim tak buat tu awasin warubama sumiyah haza mu'arifan dan kadang-kadang dinamakan akan ini yang ketamah huruf ba'aki akan mu'arif wa ima bi'aksar dan adakala dengan lebih daripada sabah huruf jadi nasid jinnas nakis yang perbedaan ji lebih dua huruf contoh lagi kenya kenya tinang innal buka'a wa sifa'u minal jawa bainal jawanij sesungguh pli menangis dianya itu adalah sifa'un penyembuhan daripada sakit hati di antara tulur rusuk jadi jawa dengan jawanij jawa jawa nit mana tambah nit lagi bak ujung majud tapi jawahid. Jadi jawa yang pertamanya kesedihan aja udah bagaimana menyejawani telur itu pertama dua apa huruf nim dengan jim yang tindangnya dekat deki pegah ke aduh kli sabi nam pulih dekat sang nak agam lain nah pegah hari tindang ai kli yang dulu pulih hati jadi mana ada kli nah hanglah glah kli yuk deh gaglah telinya hai melatan innal buka'a sesungguh kli itu adalah sifaun penyembuhan daripada sakit hati di antara yang hidup sakit hatinya di antara jawani jawani dan ketulung-tulung rusu ai sakit hati hati kena dalamnya kena hidup penyakit sakit hati sebab jadi jawa dengan jawani yang jenis yang nakis mutamah dua huruf nij dan kadang-kadang dinamakan akan ini akan muzil kebunan wa ini talafafi anwa'iha dan jika berbeda keduanya dua buah kalimat pada noknya huruf jinnasji tapi na huruf yang beda na huruf yang beda di antara dua buah kalimatnya maka disyaratkan bahwa tidak terjadi ia dengan lebih le daripada satu huruf mateng menyo dua buah kalimat yang sama cuman na huruf yang beda yang perbedaan ji harus tidak lebih dari satu mecih bu sabah huruf saja beda baik sampai beda dua buah kalimat lagi mamaji daraba dengan balama dah ada yang nak depan pak ini untuk jinnas man fa'ala dengan falama bukan fa'ala api fa'jama asing keroi nyah nak jinnas li jadi dua buah kalimat yang sama kemudian ada di antara huruf yang beda jid mantang dianggap jinnas tapi dengan syarat perbedaan ji harus pada satu huruf tidak boleh lebih kemudian bermula dua buah huruf yang beda kan dua buah huruf atau perbedaan pada satu huruf tapi huruf ji dua kan gimana pada tekan beda sama huruf pada buah huruf mendung dua ini apa boleh dia apa hino jim idha hidah ini beda hinan sebagai bak jim dengan ha yan. Maka bak sabah huruf tapi huruf ini dua buah jim kan jim dengan ha hino jim idha yang dua buah huruf huruf yang sabah pun Makna dua yang baik benar, dua berhuruf hina, dua berhuruf ide. Ha? Dua berhuruf dari kalimatnya dengan dua berhuruf dalam kalimat je, beda. Baik menan. Sabah hina, sabah ide. Beda. Kata beda, kata berhuruf je je. Kaji kedua, yang maksud dua berhuruf. Kemudian bermula dua berhuruf yang beda buno, jika adalah kedua-duanya itu berdekatan pada makhraj, dinamakan mudhari. Wahwa dan dianya mudhari adakala diduk di pada awal. Jadi dua berhuruf yang sama, yang bedanya diduk di awal. Seumpama baini wa baina kini lailun damisun wa tariqun tamisun. Yang berlainan antara damisun dengan tamisun. Yang beda hurufun da dengan ta. Sedangkan dari segi makhraj da dengan ta berdekatan. Jadi geukeun mudhari lagi nya. Baini sabit antara lun wa baina kini dan antara rumah lun itu malam yang gelap dan jalan yang menyesatkan. Jadi makna tamisnya kan tamis daripada tamasa yang mana jih terhapus. Maksud jih terhapus dari tanda-tanda dan warumuh hana tanda. Yang mana tamis maka menyesatkan. Hana tanda, menyona tanda mana tajak jo dukunan apa detri yang sabo sagai yang kenyang tanda. Nyo de tajak, age tajak kota ada tanda rumah ngam parabola nah. Mangat ada tanda, rumahnya ada parabola dia dir. Saya tidak kereta rumah lagi nanti. Gelunya medan jaman pun tanda antuk dia tahu. Parabola ampat. Gede nanti ya kok. Hanya jadeh li. Fikir ke kampung tanya. Kampung. Di kampung tanya matanya kan. Lantar berkampung. Hanya sabah na parabola. Lantar berkampung na sabah antuk tengi yang tu. Jadi juga tanda na parabola. Tak jauh medan tak tanda dengan parabola. Jemung. Jadi yang mana pamisun. Hanya tanda-tanda untuk menuju rumah yang ke tamisun. Jadi yang berlainannya damis dengan tamis beda tabah huruf dan makhraji berdekatan. Makanya jinas yang nakis gebenan dengan mudhari. Au pilwasti, adapun huruf yang bedanya ni duduk bak tengah. Seumpama wahum yanhauna anhu wa yanauna anhu. Jadi antara yanhauna dengan yanauna. Tabah tabah alih duduk bak tengah. Hamzah makhraj berdekatan dan bermula mereka itu melarang oleh mereka itu daripadanya dan menjauhi oleh mereka itu daripadanya idham gob dan kedua bihanai pungut. Oh fil akhir, adapun huruf yang bedanya ni dua akhir. Sumpama al khairu makudun bi nawasidi hal khairu, bermula kuda itu diikatkan pada bobonnya akan kebaikan ila yaumil qiyamah hingga urul kiamat. Jadi kuda letak kebaikan bak ulai mengikat ajuinan. Mana mengikatku han lihli, kuda tidak terlepas dari kebaikan. Hai tajamu perang dengan kuda, menumpuk pahala, menumpuk ghanimah. Ini dalam kebaikan tapi sampai itu. Jadi selama ini dunia terumpuk ghanimah gara-gara tajamu perang dengan kuda, di akhirat terumpuk pahala. Maka kebaikan hana terlepas dari kuda. Gebegat dalam satu bahasa, kuda diikatkan pada ubun-ubunnya akan kebaikan hingga urul kiamat. Yang berlainannya antara khailu dengan khairu. Khailu dengan khairu beda aja cuma lam dengan ra. Dan makhraj hanya jauh khailu khairu. Ya, jadi khangan ya saban. Nyan geukeun jenis nakis yang huruf beda aja ba'aki. Wa ilam yakuna mutakaribaini, dan jika tidak adalah keduanya dua huruf itu yang berdekatan pada makhraj, dinamakan lahe. Ha? Menyuhuru bedanya makhraj jiji oh gebunan lahe. Dan dianya pula adakala hidup huruf yang bedanya pada awal. Seumpama wailun likulli humazatil lumazah. Jadi antara humazah dengan lumazah sama persis. Beda di lam dengan ha. Makhraj jiuh beda lam ha lu hu beda jiuh had nyan pun jinas yang beda huruf yang kebenaran lahir puno. Adapun bak tengah seumpama zalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bi ghairil haq wa bima kuntum tamrahun. Jadi antara tafrahun dengan tamrahun. Tafrahun tamrahun